Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fillah. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Di malam hari ini insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya ini kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita sudah sampai hadis yang keberapa? 49. Terakhir, ya. Sudah dibaca ya, syarahnya juga sudah. Baik, maka kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke 150. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana aliyun qala haddathana mu'tamirun qala qara'tu ala al-fudail عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط. واسط ini nama daerah. Jadi bahwasanya Abu Hariz menyampaikan bahwasanya Al-Hasan haddathahu menyampaikan hadis kepada beliau biwasit di daerah yang bernama Wasit. Anna Sa'ata ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا أنه لقي أبا ذر متوشحا إربة. صعصعة بن معاوية mengisahkan bahwasanya beliau pernah bertemu dengan Abu Dzar. Bertemu dengan Abu Dzar, yaitu seorang sahabi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sedang memegang kirbah. Kirbah itu kantong air yang terbuat dari kulit. Itu namanya kirbah. Beliau memegang kirbah. Qala, maka Sa'sa'ah bin Muawiyah berkata, "Malaka minal waladi ya Abu Dzarrin?" Qala ala uhadithuka? Qultu bala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, di sini zahirnya qala, di sini ucapan dari Abu Dzar ya. Beliau berkata, "Malaka minal walad ya Abu Dzar? Apa yang terjadi padamu tentang anak wahai Abu Dzar?" Beliau berkata, "Ala uhadditsuka? Tidakkah aku sampaikan hadis kepadamu?" Qultu, maka aku menjawab, yaitu Sa'sa'ah bin Muawiyah, "Bala, tentu saja." Qala, maka beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, 'Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughu al-hintha illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum.' Tidaklah seorang muslim meninggal tiga orang anak yang dia miliki, lam yablughu al-hintha, yang mana anak-anak tersebut belum sampai usia balig. Ya, al-hinth itu maknanya adalah usia di mana seseorang atau seorang anak mencapai usia balig, usia taklif. illa adkhalahullahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum, kecuali Allah akan memasukkan ke dalam al-jannah dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Di sini terdapat keutamaan bagi orang tua yang ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum mencapai usia balig. Maka balasannya adalah Allah akan memasukkan orang tua tersebut ke dalam al-jannah dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Wa ma min rajulin, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kulla udwin minhu, dan tidaklah seseorang, walaupun di sini disebutkan dengan lafaz rajul, rajul secara bahasa itu maknanya pria, dan tidak ada seorang pria memerdekakan, membebaskan seorang budak muslim. Ya, jadi walaupun di sini lafadznya pria, tapi juga ya mencakup wanita. Karena di sana ada riwayat yang menyebutkan al-mar'atu shaqa'iqur rijal. Wanita itu ya saudaranya laki-laki, yaitu dalam hal hukum syariat, maka secara asal syariat yang berlaku pada laki-laki juga berlaku pada wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Jadi keutamaan ini tidak hanya didapatkan oleh kaum pria, tapi juga oleh kaum wanita. Di sini Rasulullah menyatakan, dan tidaklah seorang pria memerdekakan seorang muslim, yaitu budak muslim, kecuali Allah menjadikan setiap dari anggota badannya fikakahu likulli udwin minhu, sebagai tebusan baginya, yaitu bagi setiap anggota badan dari jasadnya. Ya. Di sini juga terdapat penyebutan keutamaan memerdekakan budak, tapi yang muslim, ya, budak yang sudah beragama Islam. Di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal haditsu bi ma'na al-ahadits al-mutaqaddimah fi thubuti ajri man mata lahu thalathatun min al-walad qabla al-bulugh aw ithnan. Hadis ini juga semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya tentang penyebutan pahala bagi orang tua yang ditinggal mati 3 anaknya sebelum mencapai usia balig. Dan sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya, tidak hanya 3, tapi juga 2. Jadi orang tua yang kehilangan 3 atau ditinggal mati 3 orang anaknya, keutamaan ini juga didapatkan oleh orang tua yang ditinggal mati 2 orang anaknya. Wadhalikumul ajru huwa, dan pahala yang didapatkan itu adalah annallaha azza wa jalla yarhamuhu fayudkhiluhul jannata bifadlihi wa rahmatihi. Apa ajr atau balasan itu, pahala itu? Yaitu Allah akan merahmatinya dan memasukkan dia ke dalam al-jannah dengan keutamaan dan rahmatnya. Thumma bima badala li abnaihi dhukuran kanu am inathan minat tarbiyah al-hasanah. Kemudian dengan sebab apa yang telah diupayakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang telah meninggal tadi, berupa tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik, ya, dan perawatan serta pemeliharaan yang baik selama anak tersebut hidup. Wa minal qiyami bil mu'nati wa birifqi bihim, dan juga dengan sebab infak yang telah diberikan orang tua kepada anak-anak tersebut. Ya, jadi kalau anak sudah meninggal, semua apa yang telah diinfakkan oleh orang tua selama anak itu hidup tidak sia-sia. Ya. Dan itu merupakan sebab mengapa Allah memberikan pahala orang tua yang ditinggal mati anaknya berupa dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam al-jannah. Karena pengorbanan yang sudah dikeluarkan orang tua selama anak tersebut hidup. Begitu pula sifat arif atau sikap arif, kelemah lembutan yang selama ini, kasih sayang yang selama ini diberikan orang tua kepada anak tersebut. wa dzalika min athari rahmatil walad biwaladihi, min athari rahmatil walid biwaladihi. Maka pahala ini merupakan ya athar, yaitu bekas dari rahmat al-walid, orang tua kepada anaknya. Wa fi hadzal hadits ziyadah, di dalam hadis ini juga terdapat ziyadah, ada tambahan faidah. Anna man a'taqa mamlukan ibtigha'a wajhillahi tabaraka wa ta'ala sarafikahu minan nar. Bahwasanya barang siapa yang memerdekakan mamluk, mamluk itu budak, hamba sahaya, dia memerdekakannya ibtigha'a wajhillah, ikhlas karena mengharap wajah Allah, bukan karena tujuan duniawi yang lain, maka balasannya Allah menjadikan budak tersebut sebagai tebusan dia di dalam neraka. Ya, artinya dengan sebab dimerdekakannya budak tersebut, Allah membebaskan tuannya dari ancaman siksa neraka. Tapi syaratnya apa tadi? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, budaknya muslim. Ya, budaknya adalah seorang yang sudah beriman. Yu'tiqullahu kulla udwin minal mu'tik bi'udwin minal mamnun alaihi bil itq. Allah membebaskan setiap dari anggota badan dari mu'tik. Mu'tik itu orang yang memerdekakan budak. Dari kata a'taqa yu'tiq. Orang yang memerdekakan budak, yang memerdekakan budak atau hamba saya dalam bahasa Arab namanya mu'tik. Ya, Allah akan membebaskan setiap anggota badan dari mu'tik tadi dengan anggota badan dari hamba sahaya atau budak yang dimerdekakan. Kenapa di sini Rasulullah SAW menyebutkan anggota badan? Karena di sana ada budak yang dimiliki lebih dari satu tuan. Ya. Jadi misalnya ada satu budak, ada yang memang dia dimiliki satu orang. Satu orang yang memiliki budak tersebut. Ada satu orang budak itu dimiliki lebih dari satu orang, dua atau bahkan lebih. Ya, maka bagian dari budak tersebut dimiliki oleh tuannya sebesar jatah masing-masing. Misalnya budak tersebut dimiliki oleh tiga orang. Ketika membeli budak itu, ya, tiga orang tadi patungan dengan jumlah yang sama, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maka terkadang ada satu orang tuan yang berniat memerdekakan budaknya, jadi budak tadi baru bebas sepertiga, tidak penuh, karena si tuannya hanya memiliki sepertiga dari bagian dirinya, bagian dari budak tersebut. Maka dari sepertiga bagian itulah yang dimerdekakan tuan, itulah tuannya akan mendapatkan pahala ini. Ya. Sebanyak anggota badan yang telah dimerdekakan. Ya. Nah, seperti itu. Kalau seorang tuan memerdekakan satu budak utuh, maka balasannya ya, al-jaza min jinsil amal, sesuai dengan amalannya. Allah akan membebaskan semua anggota badannya dari ancaman siksa api neraka, ya, sesuai dengan amalan. Jadi yang berlaku musahamah itu tidak hanya sapi ketika kurban, budak juga ada musahamah, ya. Ada yang dimiliki lebih dari satu tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-151. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad. Qala haddatsana Zakaria ibnu Umarah al-Ansari. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man mata lahu thalathatun lam yablughul hintha adakhalahullahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al jannata. Barang siapa yang ditinggal mati tiga orang anaknya yang belum mencapai usia balig, Allah akan memasukkan dia dan mereka dengan keutamaan rahmatnya ke dalam al-jannah. Nah, di sini maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Tapi di sini ada sedikit perbedaan lafaz. Kalau kita perhatikan, adqalahumullahu wa iyyahum. Ada tambahan wa iyyahum. Maka di sini bisa dipahami dari zahir lafaz ini, Allah akan memasukkan orang tua tadi dan mereka, yaitu anak-anak yang telah meninggal tadi. Tiga orang anak atau lebih tadi yang telah meninggal juga dimasukkan Allah ke dalam al-jannah dengan keutamaan rahmat. Di sini juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Hadhihi ahaditsu kulluha sahihatun. Hadis ini seluruhnya adalah sahihah. Hadis-hadis yang sahih. Muttafiqatun ala ma'nan wahidin kama ra'aita ala wa huwa bayanu thawabi man mata law thalathah min al-walad aw ithnani qabla al-id wa sabara wa hasaba. Semua hadis-hadis yang disebutkan itu sepakat atau ya, memiliki makna yang satu, yaitu penjelasan tentang pahala yang akan diraih oleh seorang yang kehilangan tiga orang anaknya ataupun dua anak yang belum mencapai usia balig. Kemudian orang tua tersebut bisa bersabar dan ikhtisab. Apa makna ikhtisab kemarin? Maknanya apa ikhtisab? Mengharap pahala dari Allah. Dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, ya, tentang musibah yang dia alami tersebut. Musibah ditinggal mati anaknya. Wa fiha al-bushra as-sarah liman mata lahu itsnan fa aktsaru min al-waladi lam yablughul hinta. Maka di dalam hadis yang di sini terdapat kabar gembira bagi orang tua yang ditinggal mati dua orang anaknya atau lebih. Ya, tapi zahir hadis menyebutkan anak tersebut belum mencapai usia balig. Biannahu yanalu hadzal fadl adzim, bahwasanya orang tua itu akan mendapatkan keutamaan yang besar ini. Li'anna ridallahi azza wa jalla wa ru'yatahu fid daril akhirah. Karena ridha Allah dan bisa melihat Allah itu di hari di negeri akhirat. Para hamba tidak bisa melihat Allah di alam dunia ini, hanya bisa melihat Allah nanti di hari kiamat nanti. Terkhusus bagi kaum mukminin akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di al-jannah. Dan tidak ada nikmat yang lebih lezat yang bisa dirasakan ahlul jannah, ya, selain melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di al-jannah. Terlalu banyak nikmat kalau kita sebutkan. Nikmat makanan, minuman, ya, al-hurul ain, bidadari-bidadari yang cantik jelita. Itu semuanya nikmat-nikmat yang disebutkan dalam hadis yang sahih, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat yang disebutkan di al-jannah itu walaupun nama-namanya sama dengan sebagian yang disebutkan di dunia, buah-buahan di dunia juga ada buah-buahan. Di sana ada sungai yang terbuat airnya dari susu, ada sungai yang terbuat dari khamr, ada sungai yang terbuat dari madu. Tapi nama-nama yang sama itu hanya sekedar sama namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Dalilnya apa? Sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang kita sebutkan tadi, mala ainun ra'at. Segala kenikmatan yang ada di jannah itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Ya. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini buah-buahan, buah-buahan di surga nanti beda, tidak sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Begitu pula yang lain. Wala udhunun samiat, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun bagaimana nikmatnya segala sesuatu yang ada di surga itu, tidak pernah terbetik di hati manusia. Jadi kalau kita bayangkan ada buah yang enak, yang lezat, yang bisa kita bayangkan ya sebatas itu. Di jannah lebih, tidak terbetik di dalam hati kita. Nikmat-nikmat yang ada di surga itu semuanya kalah dengan satu nikmat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli jannah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah, maka mereka lupa dengan nikmat-nikmat yang lain. Ini gambaran betapa tingginya nikmat yang ada di al-jannah. Oleh karena itu, di antara doa yang warid anin Nabi, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau banyak berdoa meminta, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajah, wasyauqa ila liqa'i, dan aku meminta nikmat rasa rindu untuk bertemu dengan kelezatan memandang wajah Allah. Ini nikmat yang tertinggi. Disebutkan dalam kitab-kitab akidah, selain orang mukmin juga ada pendapat yang menyebutkan di padang mahsyar nanti orang-orang munafik itu juga melihat wajah Allah. Tapi para ulama yang berpendapat bahwasanya orang-orang munafik itu melihat wajah Allah, tapi mereka ketika itu melihat wajah Allah atau melihat Allah dalam keadaan ghadab, dalam keadaan murka dan marah. Ini menurut pendapat para ulama atau sebagian ulama yang mengatakan orang munafik juga bisa melihat Allah di padang mahsyar nanti, tapi hanya sementara. Maka dikatakan bahwasanya walaupun mereka melihat wajah Allah, mereka tidak merasakan kenikmatan apalagi kelezatan, bahkan mereka merasakan azab yang tidak ada duanya. Kenapa? Karena mereka sedang takut, mereka melihat Allah dalam keadaan marah. Maka bukan kelezatan dan kenikmatan yang mereka rasakan. Tentunya berbeda ketika kaum mukminin melihat wajah Allah di jannah, melihat wajah Allah dalam keadaan ridho. Allah ridho terhadap mereka, sehingga ahlul jannah pun melihat Allah dalam keadaan nikmat, merasakan kelezatan yang tidak ada taranya. Ini menurut pendapat ulama yang menyatakan demikian, walaupun sebagian ulama mengatakan orang kafir dan munafik tidak melihat wajah Allah. Nah, kita kembali ke sini, li'anna ridallaha ridallahi azza wa jalla wa ru'yatahu bid-daril akhirah. Karena ridha Allah dan melihatnya itu terjadi di negeri akhirat. Wa dukhulal jannati minal ghayat allati ya'malu laha wa lil wusul ilaiha al muslimun wal muslimat. Masuk dalam al-jannah itu adalah puncak keinginan yang kaum muslimin dan muslimat berupaya beramal untuk mencapai tujuan itu. Waqad juziya al-walidun ladhi faqada thalathatan minal waladi aw ithnani bi khairil jazaa'i wa atammihi. Dan di dalam hadis ini disebutkan orang tua yang ditinggal mati 3 orang anaknya atau 2 orang anaknya, dia mendapatkan pahala sebaik-baik pahala, yaitu dimasukkan dalam al-jannah. Li'annahu rahimahum wa 'athafa 'alaihim wa qama bi mu'natihim wa tarbiyatihim tarbiyatan islamiyatan wa tarbiyatan badaniyatan wa tarbiyatan aqliyatan zawjiyatan. Fanala hadzal jazaa'a al-'azim. Mungkin ada yang bertanya, kenapa balasannya sebesar ini? Balasannya orang tua yang ditinggal mati 3 orang anaknya masuk jannah. Kenapa? Karena dengan sebab tentunya rahmat Allah dan keutamaan Allah, itu yang pertama. Dan kemudian karena sebab rahmat yang diberikan orang tua oleh anak-anak tersebut selama hidup. Begitu pula usaha yang dilakukan orang tua untuk menghidupi mereka, menafkahi mereka. Baik. Ya, begitu pula tarbiyah mereka, baik tarbiyah Islamiyah, kemudian tarbiyah badaniyah. Sehingga orang tua meraih pahala yang besar ini. Walladzi yadhharu li annahu la yufham min hadza annal ajra mahsurun fi man lam yablughul hinfa. Di sini ada pembahasan penting yang beliau sampaikan. Yang nampak bagi saya, ini kata beliau, kata Syarih, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, tidaklah dipahami dari hadis-hadis ini bahwasanya pahala ini hanya terbatas ketika orang tua ditinggal mati anaknya yang belum balig, yang belum mencapai usia balig. Bal al-walad tabqa ma'abbatuhu wa ilaqatuhu biwalidihi wa ilaqatu walidihi bihi wa in kana kabiran qad balagha al-hinfa. Bahkan anak itu tetap, kecintaan terhadap anak itu tetap ada. Hubungan antara anak dan orang tua itu tetap ada walaupun anak itu sudah besar, sudah balig. Falahu ajruhu. Maka orang tua tetap mendapatkan pahala ketika yang meninggal itu anak yang sudah dewasa. Ini pendapat dari beliau. Jadi hadis ini tidak dipahami zahirnya, ya, tapi melihat kepada illah. Melihat kepada illah, kepada sebab kenapa orang tua yang ditinggal mati anaknya itu mendapatkan pahala besar ini. Maka di sana ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illati thubutan wa adama. Hukum terhadap sesuatu tergantung sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka hukumnya berlaku. Wallahu ta'ala alam. Jadi keutamaan ini tidak hanya diraih oleh orang tua yang ditinggal mati anaknya yang meninggal sebelum balig, tapi juga akan didapatkan oleh orang tua yang ditinggal anaknya mati walaupun sudah mencapai usia balig, walaupun sudah dewasa, walaupun sudah menikah. Illa annan nusus allati sabaqa dhikruha khassatun bil ladzina lam yablughu al hinfa. Ya, hanya saja nas-nas, hadis-hadis yang disebutkan itu menyebutkan khusus hanya bagi anak yang belum mencapai usia balig. Wa man balagha sinna taklif min al-abna wa mata fa ajru walidayhi 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun anak yang meninggal sudah mencapai usia balig, maka pahala untuk kedua orang tuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhramuna minal ajri abadan. Bukan berarti kalau anaknya yang sudah meninggal itu sudah dewasa, orang tuanya enggak dapat pahala. Tetap dapat pahala, ya. Lila qatil walid bil walad. Karena hubungan antara walid, orang tua dan anak itu sudah terjalin sejak kecil anak tersebut sampai anak tersebut sudah besar. Ghairu annahu la ijtima'a illa yu'qibuhu firaq. Karena memang yang namanya perjumpaan itu pasti akan diikuti dengan perpisahan. Wala budda li kulli hayyin fi malakutis samawat wal ardh minal maut. Dan pasti seorang yang hidup, ya, baik di kerajaan langit atau di kerajaan bumi ini, di alam langit maupun di alam bumi ini, dari kalangan makhluk, tidak ada yang hidup kecuali pasti merasakan kematian. Wal baqa'u wad-dawamu lillahil hayyil qayyum. Karena keabadian, kekekalan itu hanya milik Allah al-hayyu, zat yang maha hidup, ya, yang tidak akan mati. Al-qayyum, zat yang maha menguasai dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang mengurusinya. Al-awwal ladzi laisa li awwaliyatihi bidayatin. Dialah zat yang al-awwal, zat yang maha awal, yang tidak ada permulaan bagi keawalannya. Wal akhir alladzi laisa li akhiriyatihi nihayah. Dan dia adalah zat yang al-akhir, zat yang maha akhir, yang tidak ada penghujungnya. Wa shadaqallahu al-'azim al-qadir al-karim idh qala wa qawluhul haq. Ya, maha benar Allah, zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha mulia, ketika Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-88 dan dalam surat Ar-Rahman Allah juga berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di alam ini pasti akan fan, pasti akan binasa, pasti akan mati, pasti akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di sini beliau mengutip ayat Al-Qur'an tentang penyebutan tentang kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu dijelaskan sedikit terkait dengan masalah tauhid al-asma wa sifat di sini. Karena menyangkut dengan ayat ini. Kullu syai'in halikun illa wajhah dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-88 ini. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajahnya. Apa maknanya? Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim, yang sering dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata rahimallahu wa qawluhu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ikhbarun bi annahu ad-da'im al-baqi al-hayyul qayyum. Ini adalah berita bahwasanya Allah itu adalah zat yang ad-da'im, yang akan kekal selama-lamanya, al-baqi al-hayyul qayyum. Alladhi tamutul khalaiqu wa la yamutu. Yang mana semua makhluk itu pasti akan mati, adapun dia itu Allah tidak akan mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, kullu man 'alaiha fan. Itu dalam surat Ar-Rahman. Jadi memang dua ayat ini ada keterkaitan makna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini. Penjelasan beliau selanjutnya ini sangat penting. Fa'abbara bil wajhi 'aniz-zat. Allah mengungkapkan dengan wajah, tapi yang dimaksudkan adalah zatnya secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ini di sini di dalam ayat ini kullu syai'in halikun ila wajha. Para ulama sepakat bahwasanya ayat ini baik dalam surat Al-Qasas atau Ar-Rahman ini terdapat penyebutan sifat wajah. Allah menetapkan bagi dirinya sendiri sifat wajah, maka kita beriman sebagaimana Allah memberitakan. Allah memiliki sifat wajah, dan tentunya sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Sebagaimana Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang semisal dengan Allah, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah tegaskan, tidak ada yang semisal Allah, tapi Allah juga memiliki pendengaran dan penglihatan. Sebagaimana pendengaran dan penglihatan Allah kita tetapkan, ya, dan tidak sama dengan pendengaran serta penglihatan makhluk, maka begitu pula sifat-sifat Allah yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, menetapkan bagi dirinya sendiri memiliki sifat wajah. Maka jangan sampai ada yang lancang kemudian menolak, Allah tidak punya wajah. Kenapa? Oh, kalau kita menetapkan sifat wajah bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Subhanallah, amma yaqulun. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami demikian. Ya, kalau ada yang menolak sifat wajah misalnya dan berargumen dengan argumen seperti itu, maka kita tanya, apakah kamu, ya, apakah Anda juga menolak sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah? Maka dia tidak akan berani. Apakah Anda menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah? Pasti dia akan menjawab, iya. Apakah penglihatan dan pendengaran Allah sama dengan pendengaran serta penglihatan makhluk? Tentu tidak. Maka demikian itu pula sifat wajah bagi Allah. Kita tetapkan Allah memiliki sifat wajah sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Quran, dan Allah maha tahu tentang dirinya sendiri. Jangan kita yang sok tahu. Allah memberitakan punya sifat wajah, jangan sampai kita lancang menolaknya. Maka kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan dalam Al-Quran, tapi bersama dengan itu kita meyakini bahwasanya semua sifat Allah, baik itu sifat pendengaran, penglihatan, begitu pula sifat wajah yang dimiliki Allah tidak sama dengan wajah, begitu pula pendengaran, begitu pula penglihatan makhluk. Semua sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama terkait dengan ayat ini. Yang kedua, ayat yang seperti ini, yaitu kullu syai'in halikun illa wajah, sering dipakai oleh orang-orang yang suka mentakwil sifat, mentakwil ayat-ayat sifat. Ya. Mereka mengatakan kullu syai'in halikun illa wajah. Oh, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir maknanya bukan wajah tapi zat. Ya. Maka di sini menunjukkan kata mereka bolehnya mentakwil ayat sifat. Ya. Maka barakallahu fikum, kesimpulan yang seperti ini tidaklah muncul kecuali pada orang-orang yang tidak paham tentang kaidah-kaidah asma wa sifat. Coba kita perhatikan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tadi. Ya, siapa yang ragu? Ibnu Katsir termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang ragu, ya. Beliau mengatakan fa'abbara bil wajhi 'anidz dzat. Allah mengungkapkan dengan lafaz wajah, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah adz-dzat. Inilah yang biasa memang dikenal di dalam bahasa Arab. Ya. Yang dimaukan adalah zatnya, tapi diungkapkan dengan wajahnya. Kalau dalam bahasa kita juga sering dipakai, ya. Misalnya, hari ini aku tidak melihat batang hidungnya si Fulan. Misalnya, teman kerja kita di tempat kerja, ya. Kamu lihat gak si Fulan masuk? Wah, hari ini aku gak lihat batang hidungnya. Apa yang dimaksud batang hidungnya aja jalan sendiri? Lah, begitu pula wajah juga dipakai. Apa kamu nampak mukanya hari ini? Oh iya aku nampak. Apa yang dimaksud adalah kepalanya saja yang berjalan? Lah. Dan ini juga dipakai dalam bahasa Arab juga seperti ini. Ya. Dalam bahasa Arab juga dipakai seperti ini. Ya. Ibarah yang seperti ini juga dipakai. Maka di sini para ulama ya menyatakan yang dimaksud ya, walaupun di sini dalam ayat ini lafadznya adalah kullu syai'in halikun illa wajha, tapi yang dimaukan di sini adalah zatnya. Ya. Tapi jangan sampai kemudian hal itu dijadikan alasan atau dalih untuk menolak sifat wajah. Sifat wajah bagi Allah tetap, ya, sebagaimana Allah sebutkan di sini. Ya. Secara nas, secara sharih disebutkan illa wajah. Tapi yang dimaksud di sini wajah, Allah mengungkapkan dengan wajah, tapi yang dimaksudkan adalah zatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada waktu ya. Insya Allah jelas ya. Yang tadi masalah akidah tadi, asma wa sifat tadi ya. Baik. Untuk yang berikutnya, ini agak panjang. Kira-kira sampai jam berapa ini? Jam berapa kira-kira? Masih bisa lanjut? Baik. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Kita masuk bab yang baru. Ya. Hadis yang ke-152 ada kelemahan, jadi kita langsung masuk ke 153. Masuk yang bab yang baru. Qala Imamul Bukhari rahimahullah babu man mata lahu saqtun. Bab barang siapa yang ditinggal mati atau yang mati saqt. Ya. Yang ditinggal mati oleh ya saqt dalam bahasa Arab itu sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab. As-saqtu itu bisa dibaca dengan fathah, kasrah maupun dhammah sinnya. Boleh saqtu, boleh siqtu. Ya, saqtun boleh, siqtun boleh, suqtun boleh. Apa maknanya? Dijelaskan dalam lisanul Arab, al-waladu alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamami, yaitu anak yang gugur dari perut ibunya sebelum sempurna penciptaannya. Ini makna as-saqat dalam bahasa Arab. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Ibrahim at-Taimi an al-Harith bin Suwaid an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat berkumpul, maka Rasulullah bertanya kepada mereka, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Maka para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Wahai Rasulullah, tidak ada satupun di antara kita yang hartanya itu, ya, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali hartanya lebih dia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Ahli waris itu mencakup, ya, baik istrinya, anak-anaknya, begitu juga yang termasuk ahli waris semuanya, ya. Orang tuanya, pamannya, saudara-saudaranya, ya. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali hartanya lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, i'lamu, ketahuilah kalian, annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Ya. Ini hakikatnya demikian. Baru Rasulullah menjelaskan, maluka ma qaddamta, hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau infakkan, yang engkau belanjakan. Wa malu warithika ma akharta, dan harta ahli warismu adalah yang engkau tinggalkan. Ya. Yaitu ketika seorang meninggal dunia, dia akan meninggalkan harta benda. Nah, itu harta benda yang dia tinggalkan, yang selama hidup itu statusnya milik dia. Tapi kalau sudah meninggal, beralih tangan, menjadi statusnya menjadi harta ahli warisnya. Lalu apa harta sesungguhnya yang dimiliki seorang? Yaitu harta yang dia belanjakan selama hidupnya, yang dia infakkan di jalan-jalan kebaikan selama hidupnya, itulah harta dia yang hakiki. Adapun yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya, ketika dia sudah meninggal bukan punya dia lagi, tapi menjadi milik ahli warisnya. Nah, di sini sahih, ya, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. هذا الحديث فيه دليل على أن من أساليب الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب ضرب الأمثال التي يستفيد منها العقلاء العاملون. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya di antara metode di dalam menyampaikan nasihat dan mau'idhah adalah dengan menyebutkan permisalan yang bisa memberikan faidah kepada orang-orang yang berakal. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, dan itulah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa bi hadzal mathali ra'i fi hadzal hadits alladhi 'aradahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tariqati as-su'al liyakuna 'alaihi al-jawab. Di dalam permisalan yang sangat menakjubkan ini, di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan sebuah permisalan dengan cara tanya jawab. Famalul insan huwa malun lahu wa malun liwarithihi. Harta manusia itu adalah harta yang dia miliki dan harta yang akan dia tinggalkan kepada ahli warisnya. Falladhi huwa maluhu yantafi'u bihi ma anfaqahu fi wujuhil khair. maka harta sesungguhnya yang dimiliki seorang yang dia bisa mengambil manfaat darinya adalah yang dia infakkan di jalan-jalan kebaikan. Apa saja infak yang tergolong infak di jalan kebaikan? Bada'an bin nafs. Yang pertama adalah infak untuk diri sendiri. Itu juga termasuk infak di jalan kebaikan. Kenapa demikian? Fanafaqatuka 'ala nafsika minas shadaqat. Nafkahmu yang kau berikan untuk dirimu sendiri untuk membeli pakaian supaya menutup aurat, membeli makan, minum supaya tidak kelaparan, tidak mati kelaparan, membeli rumah supaya bisa tempat ya berteduh ketika hujan dan panas. Itu semua dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedekah itu tidak hanya terbatas memberi orang yang membutuhkan, fakir miskin. Ketika kita menginfakkan uang, harta kita untuk keperluan diri kita sendiri, maka niatkanlah itu untuk sedekah. Untuk sedekah. Bal min afdaliha, kata Syarih. Bahkan itu sedekah yang paling afdol dibandingkan sedekah-sedekah yang lain. Kenapa demikian? Li'annaka takuffa wajhaka 'anil mas'alah. Karena dengan engkau menginfakkan hartamu untuk kepentingan dirimu sendiri, engkau menghalangi wajahmu dari meminta-minta. Itu tidak meminta-minta pada orang lain. Memalukan, meminta-minta pada orang lain itu memalukan. Ya. Maka ketika kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah sendiri, kemudian kita infakkan hasil ya, maisyah kita itu untuk kepentingan kita, kita tidak butuh untuk minta-minta kepada manusia. Wa nafaqatuka 'ala man ta'ulu min zaujatin wa abna'in wa walidaini wa qaribin wajabat nafaqatuka 'alaik. Nafaqatuhu 'alaik. Begitu pula yang berikutnya adalah nafkah, ya nafkah atau nafkah kepada yang menjadi tanggunganmu. Baik istri, anak-anak, orang tua atau kerabat yang wajib engkau nafkahi. Kadzalika min afdali ma yuqaddimul insan. Ini juga termasuk nafkah, ya, nafkah yang paling afdal, yang paling utama. Wa huwa maluhul baqi. Inilah harta hamba yang kekal. Kenapa kekal? Lima lahu fihi minal ajr. Karena pahalanya akan tercatat di sisi Allah. Selama dia menginfakannya, ya, dengan harta yang halal, kemudian diniatkan dalam rangka bersedekah. Dan sedekah termasuk ibadah. Wa man faqahu ba'da dzalika fi wujuhil khair. Begitu pula nafkah yang lainnya, di jalan-jalan kebaikan yang lain. Seperti apa? Ka'imaratil masjid, membangun masjid, wa hafril abar, menggali sumur yang akan dipakai oleh masyarakat, wa muwasatil fuqara wal masakin, memberikan kelapangan kepada orang-orang fakir dan miskin, wal 'athf 'ala dhaif bima yastati', dan memberikan bantuan kepada orang lemah sesuai dengan yang dimampui. Wa nahwi dzalik min wujuhil khair, dan yang semisalnya dari jalan-jalan kebaikan. Fa hadzal mal alladhi yunfiquhu fi hadhil jawanib huwa malu. Maka harta yang dia belanjakan untuk perkara-perkara tersebut, itulah harta dia yang sesungguhnya. Harta dia yang hakiki. Wa ma baqiya fi milkihi wa warathahu fa huwa malu warithihi. Adapun ketika dia sudah meninggal masih ada hartanya yang tersisa, maka itu menjadi harta ahli warisnya. Barakallahu fikum. Ya, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan bagi kita. Jangan sampai kita bakhil di dalam menginfakkan harta kita selama hidup. Karena yang kita infakkan itulah yang menjadi harta kita yang sungguhnya, menjadi tabungan kita di akhirat. Adapun orang yang bakhil, ya, selama hidupnya tidak mau infak di jalan Allah, ketika dia sudah meninggal, hartanya walaupun banyak, dia tidak bisa mengambil manfaat dari, karena sudah menjadi milik ahli warisnya. Tapi walaupun demikian, ikhwani fillah, ya, walaupun dalam hadis ini terdapat apa? Terdapat hasungan, motivasi untuk apa? Untuk kita, ya, tidak bakhil di dalam menginfakkan harta kita di jalan-jalan kebaikan. Jangan sampai kita, ya, merasa berat untuk menginfakkan harta kita di jalan kebaikan. Karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Tapi walaupun demikian, kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, tidak kemudian kita melupakan keluarga kita. Harta kita infakkan semua, tidak peduli nanti anak kita, keluarga kita, istri kita setelah kita tinggal mati, ternyata jatuh miskin malah minta-minta ke orang. Ini juga tidak boleh. Juga harus diperhatikan. Oleh karena itu di sana ada syariat tentang wasiyah yang maksimal batasan wasiyah yang diizinkan dalam syariat adalah sepertiga. Ketika seorang sudah sakit parah, yang sakit parah itu dikhawatirkan atau dimungkinkan dengan kemungkinan yang besar, ya, kemungkinan besar dia akan meninggal karena sebab sakit tersebut. Maka seorang hanya boleh berwasiat sepertiga hartanya maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang boleh, tapi maksimal sepertiga. Jadi nggak boleh kalau orang sudah sakit parah, sudah mau meninggal, berwasiat setengah hartanya. Tidak boleh. Maksimal sepertiga. Kenapa? Karena dia harus memperhatikan keluarganya. Jangan sampai keluarganya ditinggal mati dalam keadaan jatuh miskin. Karena hartanya diinfakkan semua. Ini sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengisahkan tentang dirinya sendiri. Pernah beliau sakit parah, ya, beliau khawatir meninggal. Ketika sakit tersebut, beliau mewasiatkan hartanya. Maka meminta izin kepada Rasul, diizinkan hanya sepertiga dari harta beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaka antada'a warathataka agniya'a khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nasa fi aidihim. Engkau meninggalkan keluargamu. Meninggal, ya. Mati, ya. Engkau meninggalkan keluargamu. Ketika engkau sudah meninggal, engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan mereka agnia, cukup, ya. Itu lebih baik dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga akhirnya mereka meminta-minta kepada manusia. Nah, jadi di sini juga disyariatkan untuk seorang memperhatikan ahli warisnya ketika akan, ya, ketika dia meninggal nanti bagaimana kondisi ahli warisnya. Ya. Jangan kemudian dia infakkan hartanya semua tanpa memperhatikan kondisi ahli warisnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.